Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan akan kekal. Di dalam dua sifat untuk wajah ini, yaitu al-jalal dan al-ikram. Para ulama menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat al-jalal dan sifat al-jamal. Sifat al-jalal dan sifat al-jamal. Sebagian ulama menyimpulkan dari ayat-ayat semisal ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya terbagi menjadi dua macam. Sehingga ini pembagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ditinjau dari sisi yang lain. Yaitu yang pertama adalah sifat al-jalal. Apa itu sifat jalal? Ya, sifat jalal yaitu sifat-sifat yang turithul azamah wal haibah, yang mendatangkan rasa pengagungan dan al-khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala al-qawi, yang terkandung di dalamnya sifat al-quwah. Nama Allah ta'ala al-jabbar, yang terkandung di dalamnya makna sifat al-jabarut. Demikian juga al-qahar, al-qadir, dan seterusnya. Adapun macam yang kedua adalah sifat jamal. Sifat jamal. Jamal artinya adalah keindahan. Sehingga sifat jamal yaitu sifat-sifat yang menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti nama Allah ta'ala ar-Rahman, yang terkandung di dalamnya sifat Allah ta'ala ar-Rahmah. Demikian pula Ar-Rahim, As-Salam, Al-Wadud. Yani sifat-sifat yang menumbuhkan rasa mahabbah. Itulah sifat jamal. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala yang menumbuhkan rasa takut dan pengagungan kita kepada Allah, maka itu disebut dengan sifat jalal. Kemudian di ayat yang kedua, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai', segala sesuatu, halik, fana, binasa, illa wajhah. Kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat Al-Qasas ayat 88. Sehingga kullu syai'in halikun, ayat ini maknanya seperti ayat kullu man 'alaiha fan. Ya, kullu man 'alaiha fan. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya sama. Kullu syai'in halikun, ini maknanya sama dengan kullu man 'alaiha fan. Kemudian illa wajha, maknanya sama dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi sama ini. Perbedaannya di dalam surat Al-Qasas ini tergabung dalam satu kalimat, satu ayat. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Adapun di dalam surat Ar-Rahman, maka terpisahkan di dalam dua kalimat dan dua ayat. Ya. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya sama. Ya. Mengabarkan bahwa segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala itu fana, dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekal. Terkait dengan ayat ini, ayat 88 dari surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha, terdapat dua penafsiran. Apa makna kullu syai'in halikun illa wajha? Walaupun kita artikan tadi menyesuaikan salah satu dari dua penafsiran, namun sebenarnya ada dua penafsiran. Tafsir yang pertama, kullu syai'in halikun illa wajha, adalah kullu syai'in fanin wa zail illa wajhallahi azza wajal fa innahu baqin. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan artinya segala sesuatu adalah fana, ya, sirna, binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maka wajah Allah taala baqin, kekal. Ya, maka wajah Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Naam. Tafsir yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhah, yakni ya. Kullu amalin, kullu syai'in minal a'mal, ya. Kullu syai'in minal a'mal yadhhabu haba'an illa ma urida bihi wajhullah. Semua amalan itu akan sia-sia, ya. Hilang begitu saja, ya. Tidak berpahala illa ma urida bihi wajhullah, kecuali amalan yang diharapkan dengannya, diniatkan dengannya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga tafsir yang pertama adalah segala sesuatu ini akan sirna, akan binasa, fana kecuali wajah Allah. Tafsir yang kedua adalah semua amalan itu tidak diterima, akan hilang sia-sia begitu saja, halik. Ya, kecuali amalan yang urida bihi wajhullah, diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafsir yang pertama, ya, asad wa aqwa, lebih tepat dan lebih kuat. Kenapa lebih tepat dan lebih kuat? Karena itulah makna zahirnya. Makna zahir dari ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajha, adalah segala sesuatu, ya, binasa, fana, kecuali wajah Allah, sesuai dengan makna zahirnya. Ya. Adapun tafsir yang kedua, ada unsur ta'wil, hanya saja diriwayatkan dari salaf, ya, sehingga dibenarkan. Ya, tafsir ini, ya, tidak dibantah. Yaitu, kullu amalin minal a'mal yadhhab haba'an illa ma urida bihi wajhullah. Ya, dari segi makna juga benar bahwa segala sesuatu atau segala amalan, ya, itu akan sia-sia, hilang begitu saja kecuali jika diikhlaskan lillahi ta'ala. Makna yang pertama lebih kuat, ya, namun mungkin-mungkin saja untuk dibawa kepada dua makna ini sekaligus, wallahu a'lam. Nah, kemudian disebutkan di sini kul, semua, semua syai, ya, segala sesuatu halik, fana. Kul seperti yang kita tahu, ya, min alfadhu dhuhur fil umum, termasuk lafaz-lafaz yang nampaknya memberikan makna yang umum, yakni meluas, menyeluruh, mencakup semuanya. Ya. Namun lafaz kul walaupun memiliki makna menyeluruh, terkadang ada pengecualian-pengecualian. Ya. Oleh karena itulah para ulama, banyak dari para ulama yang mengatakan kul, ya, umumu kul fi kulli maqam bihasabi. Ya, makna umum dari kata kul pada setiap kondisi, pada setiap konteks kalimat itu berbeda-beda. Ya, walaupun disebutkan kata kul. Ya, artinya semua, ya. Tapi di setiap konteks kalimat atau setiap kondisi memiliki sifat umum yang berbeda-beda. Terkadang benar-benar menyeluruh, terkadang sebenarnya ada yang dikecualikan. Ya, ada yang dikecualikan namun tidak disebutkan pengecualian itu karena sudah terfahami. Nah, di dalam dua ayat ini, ayat dari surat Ar-Rahman dan surat Al-Qasas, disebutkan bahwa yang kekal adalah wajah Allah Ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Kenapa yang disebutkan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kekal? Kenapa tidak disebutkan وَيَبْقَى رَبُّكَ, dan Rabbmu kekal? كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا رَبَّكَ إِلَّا اللَّهُ, misalkan. Segala sesuatu itu binasa, fana, kecuali Allah. Kenapa? Dengan menyebutkan lafaz wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawabannya yang pertama, ya, yang pertama adalah ya, takhsisul wajh li jalali wa ikrami wa 'azamati wa tasyrifi. Ya. Dikhususkannya, disebutkannya kata wajah secara khusus, lafaz wajah secara khusus, ya, disebabkan wajah itu, wajah Allah Subhanahu wa taala adalah wajah yang mulia. Yani disebabkan kemuliaan wajah Allah, keagungannya. Ya. Kemuliaan wajah Allah dan keagungannya. Faham? Demikian juga alasan yang kedua, ketika disebutkan kata wajah, ya, wa yabqa wajhu rabbik kullu syai'in halikun illa wajha, maka kekekalan wajah Allah, ya, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Ya, jadi bukan hanya wajah yang kekal, karena wajah adalah sifat dan sifat itu selalu ada pada mausufnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika wajah Allah kekal, berarti ya zat Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Naam. Dan telah kita pelajari sebelumnya di dalam kaidah-kaidah tentang al-asma wa sifat, bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala tergolong apa? Sifat dzatiyah khabariyah. Ya, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat salbiyah. Sifat-sifat dzatiyah itu sifat subutiyah, ya. Sifat-sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Kemudian sifat dzatiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat apa? Dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan kehendaknya, selalu ada pada Allah taala. Adapun sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Kemudian sifat dzatiyah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat ma'nawiyah dan sifat apa? Sifat khabariyah. Sifat khabariyah yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pada manusia itu merupakan ajza wa aba'ad, anggota-anggota tubuhnya. Tapi ingat, yang seperti ini tidak diyakini bahwa sifat-sifat tersebut merupakan anggota tubuh Allah, tidak. Ini sekedar untuk memahamkan, ya, sifat-sifat khabariyah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat, ya, binisbati lil makhluk, yang bagi kita itu merupakan anggota-anggota tubuh kita. Tapi itu merupakan sifat Allah, maka tidak dikatakan anggota tubuh, karena terfahami atau mengesankan apa? Bisa terpisahkan. Ya, bisa terpisahkan sebagaimana anggota tubuh manusia bisa dipisahkan. Ya. Sehingga sekedar untuk memahamkan, tetapi tentu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama dengan sifat-sifat makhluk. Jadi sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu sifat khabariyah dan sifat ma'nawiyah, dan wajah Allah Subhanahu wa taala tergolong sifat dzatiyah khabariyah. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah, ya, tentang sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan. Yad yang di dalam bahasa kita artinya adalah tangan. Menulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qawlu, dan firman Allah taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, an tasjuda, untuk sujud, lima khalaqtu biyadaya, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam alaihissalam. Surat Sad ayat 75. Ma mana'ak, apa yang menghalangimu, ya. Perkataan ini Allah tujukan kepada iblis, ya, Dan pertanyaan ini, ma mana'ak, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Tentunya bukan karena Allah tidak tahu apa sebabnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Namun kalimat pertanyaan ini yang dimaukan adalah taubih, celaan, cercaan. Ya, celaan kepada iblis karena menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam padahal telah Allah perintahkan. Nah, bisa kita lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan isim mausul ma lima. Padahal pada asalnya isim mausul ma ini untuk sesuatu yang tidak berakal. Namun di sini ditujukan, dimaksudkan dengannya adalah Adam alaihissalam yang berakal. Ya. Tapi seperti yang kita tahu, walaupun pada asalnya untuk sesuatu yang tidak berakal, isim mausul ma ya juga terkadang dimaksudkan dengannya adalah sesuatu yang berakal. Namun mayoritasnya adalah untuk sesuatu yang tidak berakal. Demikian pula sebaliknya, isim mausul, kata hubung atau kata sambung, man. Ya, pada asalnya untuk sesuatu yang berakal, namun terkadang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, bisa kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan khalaqtu biyadaya, dua yad, dua tangan. Ya, Allah sebutkan dengan didahului oleh huruf jar atau kata depan ba, bi, biyadaya, menunjukkan bahwa ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam benar-benar dengan kedua tangannya. Ya, sebab ba di antara maknanya, di antara makna huruf jar ba adalah alah. Lidalalah alal alah, untuk menunjukkan alat menggunakan apa. Ya. Di dalam hal ini Allah menciptakan Adam ya dengan apa? Jawabannya dengan kedua tangannya secara langsung. Jadi ini bukan kiasan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya dikatakan kiasan, maknanya adalah begini dan begitu. Intinya adalah untuk menafikan, untuk mengingkari ya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Nah, ini ya merupakan tahrif. Ya, menyalahartikan ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawanya kepada makna yang jauh. Ini tidak boleh, sebab ba di antara maknanya adalah lidalalah alal alah, untuk menunjukkan alat ya menggunakan apa. Ya, sebagai contoh kita mengatakan apa? Ya, kita mengatakan katabtu bil qalami. Aku telah menulis bil qalam, dengan pena. Ya, berarti kan alatnya adalah pena. Ya. Dharabtu bil 'asa. Aku memukul dengan tongkat. Berarti tongkat itu alatnya yang digunakan untuk memukul. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam biyadaihi, yakni benar-benar dengan kedua tangannya. Nah, di dalam ayat ini ya tentunya terdapat beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wabbaha iblis, mencela iblis, mencerca iblis karena tidak mau bersujud kepada makhluk yang telah Allah ciptakan dengan kedua tangannya secara langsung. Yakni tidak dengan ucapan Allah, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala kun fayakun. Ya. Sebab umumnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu tercipta dengan kalimat Allah kun. Jadilah, fayakun. Maka makhluk itu terjadi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, umumnya tidak dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan makhluk-makhluk. Ya, hanya ada beberapa saja. Nah, Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Kemudian hal yang kedua adalah isbat sifatul khalq. Di dalam ayat ini ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah, perbuatan, yaitu khalq, perbuatan mencipta. Karena Allah taala berfirman, "Lima khalaqtu." Ya, kepada apa yang telah aku ciptakan. Kemudian ya, hal yang ketiga yang bisa kita simpulkan pula, dan inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini sekarang, itsbat al-yadaini lillahi subhanahu wa taala. Ya, menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani kita meyakini bahwa Allah taala memiliki al-yadan, dua tangan. Yani dua tangan yang hakiki. Kita memahami apa makna yad yang dalam bahasa kita diartikan dengan tangan. Kita memahami apa makna yad. Ya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimanakah, ya, bagaimanakah sifat atau bagaimanakah tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membayangkannya, kita tidak boleh merincinya, menyebutkan rinciannya begini-begini tangan Allah taala tanpa dalil. Sebab itu termasuk perkara ghaib, dan kita tidak boleh, ya, berkata tanpa ilmu. Kita tidak memiliki jalan untuk mengetahui perkara ghaib kecuali melalui wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya, bukan tangan atau yad kiasan. Nah, Allah memiliki tangan yang hakiki, bihima yaf'al, yang dengannya Allah berbuat, yang dengannya Allah mencipta, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala, ya, apa, yaqbid, ya, menggenggam, sebagaimana yang Allah taala firmankan di dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya qabdhatuhu yaumal qiyamah, adalah genggaman Allah. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, Allah menggenggam bumi ini pada hari kiamat dengan tangannya. Berarti memang tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya, yang dengannya digunakan untuk menggenggam. Ya, sebagaimana kita pahami, ya, manusia yang memiliki tangan tentunya bisa menggunakan tangannya untuk menggenggam. Maka demikian pula Allah taala, tangan Allah adalah tangan yang hakikiyat, yang hakikiyah. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Dengannya Allah Subhanahu wa taala berbuat. Namun kita meyakini bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah sama persis dengan tangan makhluk. Naam. Para ulama menyebutkan, ya, bahwa ada beberapa hal yang semuanya itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semuanya itu langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dalam rangka tasyrif, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hal-hal tersebut karena langsung dengan tangannya. Yang pertama, seperti dalam ayat ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam, lima khalaqtu biyadai, kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini berarti apa? Menunjukkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang kedua adalah Taurah. Ya, Taurah katabah Allahu biyadi. Ya, Taurat itu Allah tulis dengan tangannya. Tapi tanbih, perhatikan, ya, perlu kita pahami bahwa Taurah itu bukan makhluk. Ya, Taurah itu adalah kalamullah. Sebagaimana Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Firman Allah. Ya. Hanya saja firman Allah itu ditulis. Tapi itu kan kalamullah. Itu kalamullah, firman Allah. Allah mengucapkannya terlebih dahulu. Allah memfirmankannya. Ya, terlebih dahulu. Demikian juga Taurah. Hanya saja kemudian Taurah itu Allah tulis dengan tangannya, kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekaligus. Tidak seperti Al-Quran yang Allah turunkan secara bertahap, munajjaman, mufarraqan. Ya, tapi kalau Taurah turun dalam bentuk kitab. Ya, sudah lengkap. Nah, jadi Taurat itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian, ya, kemudian yang ketiga adalah gharasallahu jannata adan biyadih. Allah menanami jannah adan, surga adan dengan tangannya. Jadi surga adan, jannah adan itu Allah tanam dengan tangannya langsung. Ya, Allahu a'lam. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah juga masih seputar sifat al-yad, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Dan firman Allah taala, waqalatil yahud, dan orang-orang Yahudi itu mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, terbelenggulah tangan-tangan mereka itu. Dan mereka lu'inu, dilaknat bima qalu, dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah membelanjakan, ya, Allah memberi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Disebutkan di sini al-Yahud. Yahudi sebagaimana yang kita tahu adalah atba' Musa, para pengikut Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa kelompok ini disebut dengan Yahudi? Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, pendapat pertama, mereka disebut Yahudi karena mereka mengatakan sebagaimana yang dihikayatkan di dalam surat Al-A'raf, inna hudna ilaik. Ya Allah, sesungguhnya kami hudna ilaik. Yani kami kembali kepadamu ya Allah, bertaubat dan kembali kepadamu. Nah, dengan pendapat ini berarti Yahud, kata Yahud ini berasal dari ism Arabi, ya, kata bahasa Arab. Ya, sehingga memiliki apa? Istiqaqnya. Ya, memiliki akar katanya di dalam bahasa Arab. Inna hudna hada yahudu. Berarti Yahud ini dari hada yahudu. Artinya raja'a, yarji'u, kembali. Berarti Yahud berasal dari bahasa Arab. Ya, akar katanya. Ya, pendapat yang kedua. Ya, Yahud berasal dari nama Yahudha dengan huruf dal, bukan huruf dal. Yahud dengan huruf dal asalnya adalah Yahudha dengan huruf dal. Siapa itu Yahudha? Yahudha adalah nama, ya, salah satu anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam memiliki anak-anak, di antaranya adalah yang bernama Yahudha. Kemudian orang-orang Yahudi, al-Yahud, ini dinisbatkan kepada Yahudha. Dinisbatkan kepada Yahudha. Hanya saja kemudian terjadi perubahan huruf sedikit dari Yahud menjadi Yahud. Dari Yahudha dengan zal menjadi Yahud. Nah, bagaimanapun yang jelas, ya, Yahud kita pahami adalah sekelompok dari Bani Israel. Yahudi ini sekelompok, bukan semua. Bukan semua Bani Israel itu Yahudi. Jadi Yahudi merupakan bagian ta'ifah min Bani Israel, dari Bani Israel yang mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hanya saja orang-orang Yahudi itu, ya, termasuk orang, ya, yang paling lancang, ya, paling lancang, paling angkuh. Ya, ya, kita tidak sembarang mengatakan seperti ini, ya, ya, kecuali karena disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana di antara kelancangan dan keangkuhan orang-orang Yahudi itu dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang baru saja kita baca. Ya, saking lancangnya mereka berani mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Yani Allah itu tidak mau berinfak. Yani Allah itu tidak mau memberi pelit begitu. Na'udzubillah. Diterangkan oleh para ulama, sebab kelancangan dan keangkuhan orang-orang Yahudi itu adalah karena mereka terpengaruh oleh keangkuhan, ya, oleh keangkuhan, ya, pembesar atau raja yang memperbudak mereka. Siapa itu? Fir'aun. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya angkuh dan menindas mereka sampai perbuatan Fir'aun itu yang tabi' fi nufusihim. Ya, akhirnya apa? Ikut memberikan pengaruh di dalam kejiwaan-kejiwaan orang-orang Yahudi karena biasa melihat seperti itu dan di seperti itu kan. Akhirnya mereka setelah merdeka, setelah bebas, ya, dari perbudakan Fir'aun atau kungkungan Fir'aun, penindasan Fir'aun, setelah bebas, Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, ya, masih ada, masih membekas, ya, di dalam, ya, kejiwaan-kejiwaan orang-orang Yahudi itu, ya, keangkuhan Fir'aun dan bagaimana Fir'aun menindas orang lain, akhirnya orang Yahudi juga seperti itu. Na'udzubillah. Nah, sampai-sampai tidak hanya menindas dan menzalimi makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, bahkan Allah pun, ya, mereka zalimi. Bahkan Allah pun sampai tidak luput dari, ya, kelancangan-kelancangan mereka dengan mereka menyifati Allah dengan aib-aib semacam ini. Ya, sifat-sifat yang buruk semacam ini. Tuduhan dari orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ini kelancangan orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah terbelenggu. Apa makna terbelenggu? Yani mahbusa 'anil infaq. Mahbusatun 'anil infaq. Yani tertahan, terbelenggu dari infak. Infak ini memberi. Ya, artinya bakhil. Ya, pelit, kikir. Ya, tidak banyak memberi. Ya, tidak banyak memberi. Nah, pertanyaannya apa yang membuat mereka itu lancang seperti itu, mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak memberi, yakni pelit dan seterusnya. Kata mereka, seandainya tangan Allah itu tidak terbelenggu, lakana nasu kulluhum aghnia. Ya, tentunya manusia seluruhnya itu jadi orang-orang kaya. Tapi kan kenyataannya ada yang kaya tapi juga banyak yang fakir miskin. Yang ini diberi, ya, harta yang melimpah, yang ini tidak, bahkan ya sempit, sengsara. Menunjukkan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Kalau tidak terbelenggu, ya semuanya kaya. Nah, ini. Padahal kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan termasuk dalam hal rezeki itu semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hikmah. Allah memiliki hikmah di balik itu. Ya. Oleh karena itulah, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kurang lebih maknanya bagaimana, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ya, bahkan disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis qudsi seingat saya, ya, yang kurang lebih maknanya di antara hamba-hambaku, di antara hamba-hamba Allah taala, ya, ada yang seandainya aku membuatnya kaya, Allah membuatnya kaya, maka kekayaannya akan membuatnya binasa, ya. Atau kurang lebih seperti itu. Jadi Allah tidak membuatnya kaya. Allah membuatnya berkecukupan atau bahkan terkadang kekurangan. Intinya adalah ini sekedar mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan termasuk di dalamnya adalah perkara rezeki. Semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Kekayaan ataukah kefakiran. Nah. Kemudian di antara kelancangan orang-orang Yahudi itu pula terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan mereka yang Allah hikayatkan di dalam surat Ali Imran. Mereka mengatakan innallaha faqir. Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, miskin. Subhanallah. Ya. Mereka sampai lancang mengatakan seperti itu, Allah itu fakir, miskin. Ya, kenapa mereka, ya, menuduh Allah seperti itu, mencela Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Ya, kata mereka, karena Allah taala berfirman, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah." Ya, Nah, siapa yang mau meminjami Allah, yuqridullah, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Oh, berarti Allah membutuhkan pinjaman sebagaimana seseorang sedang butuh uang kemudian meminjam uang kepada orang lain. Berarti Allah fakir, butuh pinjaman. Karena Allah menghasung di dalam ya firman-Nya ini untuk memberikan pinjaman kepadanya. Seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Muhammad, inna rabbaka iftaqar, sara yastaqridu minna. Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu itu ya sudah menjadi fakir ya karena mereka meminta pinjaman kepada kami. Nah ini. Ya, na'udzubillah. Naam. Padahal makna ayat yuqridullah qardan hasana bukanlah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pinjaman. Ya, tetapi ya semua amal saleh termasuk sedekah-sedekah, infak-infak yang diberikan oleh seorang hamba, maka manfaatnya kembali kepada diri hamba itu sendiri. Demikian juga di antara kelancangan orang-orang Yahudi itu adalah mereka mengatakan innallaha ajiz. Sesungguhnya Allah itu lemah. Ya. Sesungguhnya Allah taala itu lemah. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ini membutuhkan waktu sittata ayyam, selama 6 hari. Ya. Kemudian di hari yang ketujuhnya istirahat. Ya, ini hari Sabtu, istirahat. Kata mereka seperti itu. Nah, na'udzubillah ini ya di antara kelancangan orang-orang Yahudi, ya, na'udzubillah mereka apa? Mendapatkan pengaruh dari keangkuhan ya Fir'aun yang sebelumnya telah menindas mereka. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, yakni tidak banyak berinfak. Ya. Bisa kita perhatikan di sini di dalam perkataan orang-orang Yahudi, ya, mereka mengatakan yadullah dengan bentuk tunggal. Dengan bentuk mufrad tunggal, yaitu yad, berbeda dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, kenapa orang-orang Yahudi itu menggunakan bentuk mufrad, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan menyebutkan dalam bentuk musanna, dalam bentuk musanna, yakni dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya karena orang-orang Yahudi itu tujuan kalimat mereka adalah untuk al-iqnal, meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangannya hanya satu, hanya menyebutkan satu tangan, maksudnya hanya menyebutkan satu tangan dalam rangka meremehkan sedikit. Tentunya kan berbeda ya apa yang diberikan dengan satu tangan dengan apa yang diberikan oleh dua tangan. Hanya saja tujuan orang-orang Yahudi itu adalah untuk iqlal, meremehkan, menganggap sedikit. Sehingga yang mereka sebutkan hanyalah satu yad, satu tangan. Berbeda dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bal yadahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kedua tangannya sekaligus. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Allah tidak mengatakan bal yaduhu mabsutatun. Tangan Allah itu terbentang, satu tangan Allah. Tetapi Allah menyebutkan dua tangan Allah, dua-duanya, semuanya terbentang, terhampar. Allah Subhanahu wa taala ya memberi sebagaimana yang Dia kehendaki. Kemudian orang-orang Yahudi itu ya disebabkan kelancangan mereka itu, mereka mendapatkan dua akibat, dua hukuman dari Allah taala. Yaitu ghullat aydihim. Ini hukuman mereka yang pertama. Ya, hukuman mereka yang pertama adalah ghullat aydihim. Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang bakhil. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan kebakhilan, maka Allah justru menjadikan mereka sebagai bangsa yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terbelenggu tangan mereka dari infak memberi. Ya. Dan kalaupun mereka memberi, maka pasti ada kepentingan duniawi. Sehingga kata para ulama, jangan terheran, ya seandainya orang-orang Yahudi itu seperti di zaman sekarang, ya memiliki apa yayasan-yayasan, ya amal-amal, yayasan amal dan seterusnya, banyak memberi. Nah, tidak, itu hanya dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Ada kepentingan di balik itu. Ya, adapun ya terkait dengan akhirat memberi karena akhirat, maka tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ghullat aydihim. Ya, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka tidak banyak berinfak lillahi taala. Ya. Itu sebagai hukuman karena mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tangannya terbelenggu, tidak banyak berinfak. Kemudian hukuman yang kedua adalah walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Dilaknat. Apa makna laknat? Yani tard an rahmatillahil khassah. Ya, dijauhkan at-tard wal ib'ad. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang istimewa. Ya. Jadi dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ammah, yang umum, didapatkan oleh semua makhluk, maka semuanya dapat. Ya. Tetapi ketika ada laknat, maka yang dimaksudkan adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang istimewa. Naam. Bima qalu. Bima qalu ba merupakan ba sababiyah yang menunjukkan sebab. Ya, yakni apa sebab mereka mendapatkan laknat? Sebabnya adalah ini. Ya, tanda bahwa huruf jar ba itu merupakan ba sababiyah, karena huruf-huruf jar termasuk huruf ba itu memiliki beberapa fungsi, memiliki beberapa makna. Ya, tanda bahwa huruf jar ba memiliki makna sababiyah, menunjukkan sebab, adalah bisa ditambahkan kata sabab. Misalkan bisa babi ma qalu, dengan sebab apa yang mereka katakan. Berarti ba itu adalah ba sababiyah. Dari segi makna bisa ditambahkan kata sabab. Bisa babi maqalu. Nah, kemudian maqalu. Seperti kita mempelajari ma. Ya. Ya. Bisa ya dianggap sebagai isim mausul. Artinya alladhi. Semakna dengan alladhi. Ya, berarti maknanya adalah walu'inu bisa babilladhi qaluhu, dengan sebab apa yang mereka telah mengatakannya, yaitu kalimat tadi yadullahi maghluna. Dan ada kemungkinan yang kedua, ma di sini adalah ma al-masdariyah, yaitu ma yang mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Jadi maknanya adalah walu'inu biqaulihim, walu'inu biqaulihim, dan mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka. Ya. Jadi makna yang pertama atau ma yang pertama adalah ma al-mausulah, dan mereka dilaknat dengan sebab kalimat yang mereka telah mengatakannya. Ya, bisa babi ma qaluhu. Ya, adapun ya yang kedua ma al-masdariyah, yakni walu'inu biqaulihim, mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka. Dengan sebab perkataan mereka. Intinya sama saja maknanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan itu ya sangat berisiko, sehingga ya kita harus menimbang-nimbang sebelum berucap. Ya, orang-orang Yahudi itu mendapatkan laknat dari Allah sebabnya adalah ucapan. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Ya, oleh karena itulah ya ada pepatah mengatakan bagaimana al-bala ya muwakkalun bil mantiq. Al-bala, malapetaka itu ya itu bergantung dengan mantik. Mantik dari nataqa yantiqu, artinya ucapan. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Malapetaka itu bergantung pada ucapan. Seringkali ucapan itu membawa al-bala, malapetaka, na'udzubillah. Nah, ya mungkin sementara ini bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.